Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdian Rahmadi dari Magelang. Ini mohon maaf pada Habib, ini saya bertanya atas nama wong desa, atas nama wong Taman Agung Muntilan, wong Magelang, wong desa. Yang akan saya tanyakan adalah Habib itu sebenarnya apa Habib? Soalnya saya sendiri juga terus terang itu pasti sudah akan memiliki dan ini sangat mendasar dan seperti sebelum-sebelumnya ini kita juga sudah mengetahui apa itu ulama, apa itu kiai, apa itu gus dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang satu ini mohon maaf, untuk Habib sendiri itu definisinya apa? Kalau memang Habib itu adalah kasihnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ketika saya bersolawat kepada Nabi, berarti saya juga berhak menjadi Habib karena saya sendiri mencintai Nabi. Etalase seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga sering melakukan solawat-solawat itu ya di banyak tempat di Yogyakarta. Itu jamaah-jamaah seperti ini disebut sebagai muhibbin, yaitu orang-orang yang tresno kanjeng Nabi. Nah, itu kan banyak muhibbin. Nek saya pribadi menyebut orang saya Habib berarti itu gimana? Ini biar jelas ya. Kemudian yang terakhir, karena ini sebagai PR saya pribadi, karena teman-teman juga banyak sekali yang menanyakan kepada saya ketika rokaan bareng HBP apa itu, dan saya sangat bingung untuk menjawabnya. Dan setahu saya itu HBP itu ada departemennya ya Gus ya, HBP ya, gimana Jakarta? Ini ada departemen HBP. Jadi kalau menjadi HBP itu syaratnya harus terdaftar di departemen. Ini sepengetahuan saya. Ya, jadi maksudnya ini betra klera kleru, saya meletakkan Habib itu di mana, saya meletakkan ulama di mana, saya meletakkan kiai di mana. Begitu, terima kasih, tepuk tangan. Masalah sedikit saja masalah Habib. Jadi pertama, saya tidak pernah mencantumkan nama saya dengan kalimat Habib pertama saja. Yang kedua, memang di kalangan kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia saja, kan istilah itu ada dua macam. Ada istilah yang datang dari syariah, ada istilah yang datang dari pengikut syariah. Jadi katakanlah seperti istilah haji, sholat, doa, segala itu menjelas dari syariah. Ada hal lain yang masih dipertanyakan, ini syariah atau pengikut syariah yang bikin? Misalnya kalimat sufi, kalimat tariqah, misalnya ada kutub, Qutbul Awliya, ada Abgal, segala macam itu istilah dari mana? Apa dari syariat? Apa dari ulama atau pengikut syariat itu dibahas dalam buku-buku ulama kita lah ya. Jadi kaum muslimin ini ya, secara mayoritas ingin memberikan penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad yang melalui jalur Al-Hasan dan Al-Husain tadi. Jadi Habib itu dimaksudkan orang yang dianggap memiliki nasab atau silsilah sampai kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Begitulah, jadi kasih demikian. Seperti sementara orang ingin memberikan penghormatan kepada anak kiai dibanding dengan Gus tadi. Jadi kalau Anda tiba-tiba mengangkat diri sebagai Gus, ini ditawain orang ya, yang meyakini dari bahwa Gus ini sudah jadi istilah untuk anak kiai misalnya. Walaupun saya dengar katanya kiai itu katanya ada hewan juga disebut kiai ya. Iya, kiai selamat juga. Jadi mulai anaknya harus panggil Gus juga, Gus selamat. Ya. Kemudian di Indonesia ini memang kalimat ustaz atau kiai atau ulama itu merupakan profesi yang paling gampang disusupi, ya. Paling mudah. Sejati adalah ulama yang dipilih oleh Allah. Maka hari ini kita tahu, jadi Anda harus menumbuhkan kepekaan dan radar untuk membedakan tiga macam ulama ini. Sebab umat sekarang yang menurut beliau tadi itu sudah kehilangan tauhid ya, itu sudah pasti tidak memiliki parameter untuk menentukan ini ulama atau bukan. Asal ditambah Gus, sudah dikiai. Kan gitu. Padahal Gus itu adalah anak kiai yang belum punya kemampuan dan ilmu untuk disebut kiai. Itu Gus. Kalau dia sudah jadi kiai, dia tidak Gus lagi, tapi kiai. Jadi ada orang yang sampai akhir hayatnya Gus terus ada. Karena menurut masyarakat dia belum punya kualitas untuk jadi kiai. Itu saya bukan gimana-gimana, saya sendiri ya bukan kiai, ya bukan Gus. Saya ini Go. Kalau di Jombang, orang yang angon kambing, kerbau itu diantara mereka memanggil satu sama lain dengan penghormatan Go. Jadi Go Sobari, gitu. Nanti Go, gitu kan. Nanti Go Nun, gitu. Saya dulu dipanggil Go Nun. Oke, teman-teman sekalian, mulai hari ini, kita pulang dari sini, kita meningkatkan radar kita untuk menemukan mana ulama yang diberi Allah di zaman ini. Kalau Anda ketemu satu saja, insya Allah Anda sudah selamat dunia akhirat. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya persilakan siapa? Satu, dua, tiga, oke, empat, oke. Silakan langsung maju, mikrofonnya diatur yang sebelah kanan oleh Mas Imam, Mas Ramli, silakan. Foto. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hasan dan Habib Ahmad yang saya hormati, saya bertanya tentang cinta sejati. Cinta itu kan tidak cuma di bibir. Kita merayu kekasih itu dengan bibir itu gombal. Nah, termasuk cinta kepada Nabi kan harus dengan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fayaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Ali Imran, kalau kau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti aku berarti kan seluruh gerak badan ini harus meniru Nabi, bukan cuma di bibir. Maka saya mohon maaf, saya kurang ajar nih. Saya mau menguji keulamaannya. Mohon maaf sekali ya, saya kurang ajar. Bagaimana Ustaz Ahmad dan Ustaz Hasan dan Habib Ahmad mengaplikasikan keulamaannya? Biasanya ulama kan sayang pada umatnya. Saya mohon disayangi. Saya mau curhat. Gini. Saya pernah punya guru. Guru itu mengajarkan saya doa bercermin. Ketika diajarkan doa bercermin, saya enggak serius. Maka saya hanya ingat artinya aja, Arabnya lupa. Artinya gini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan wajah saya, maka baguskanlah akhlakku. Ketika doa itu saya praktekkan, tiba-tiba saya menghadap cermin, saya lihat anjing. Itu hari pertama, kaget ya. Terus hari kedua, saya praktekkan doa itu, jangan-jangan mata saya yang salah. Saya praktekkan doa itu, terus saya lihat babi. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya banyak makan, sebelum saya bener minum makan banyak sekali. Terus hari ketiga, saya bercermin, saya lihat wajah saya kok seperti tikus gitu. Astagfirullahaladzim. Benar-benar, sampai suatu ketika saya bercermin, saya tidak punya kepala pernah. Sampai saya tidak ada sama sekali pernah itu. Ini cermin salah apa saya makanya? Terus saya bolak-balik, astagfirullahaladzim. Wah, benar-benar saya tersiksa dengan itu. Wah, kemana saya mau bertanya itu? Terus sementara guru saya sudah meninggal juga. Nah, maka saya ingin Habib Hasan dan Ustaz Habib Ahmad dan Ustaz Hasan menggantikan posisi guru saya. Bisa menyelesaikan persoalan psikologis yang saya hadapi. Hampir gila ya kan? Apalagi mikirkan yang lain, soal negara Indonesia dunia itu, wah. Sudah terlalu capek. Capek sekali. Sampai saya itu ya sinting lah. Enggak usah melihat DPR kaya gerombolan apa itu. Astagfirullahaladzim, saya enggak usah melihat kelihatan itu, saya lihat wajah saya sendiri di cermin. Ternyata wow, lebih jelek ini. Ya, betapa terpisahnya saya, Allah. Saya teringat surat Al-Qiyamah itu. La uksimu biyamil qiyamah wa la uksimu binafsi lawamah. Mungkin saya menderita nafsi lawamah itu. Oh, menderita sekali ya. Menyesal terus, tanpa ada obatnya. Lalu saya baca-baca, kalau tobat itu harus serius. Tobat itu harus berubah total, seluruh perilaku kita berubah. Sementara yang saya hadapi itu tobat cuma niat itu tobat sambelin lho. Setelah itu terulang lagi kejelekan. Wah, tobat saya nggak serius. Apalagi mau inabah, mau ke jenjang berikutnya. Wah, benar-benar kerepotan akhirnya. Terus, kalau baca ayat surat Ar-Ra'du itu, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru anfusahum itu. Allah tidak akan merubah suatu kaum soalnya kaum itu merubah dirinya sendiri, nafsunya sendiri. Wah, betapa menderitanya aku membaca ayat itu, ya Allah. Jangankan mimpi tentang perubahan, merubah diri sendiri aja saya enggak bisa, ya Allah. Apakah engkau mampu mengampuni saya, ya Allah, yang banyak ini? Kalau benar-benar membuktikan pengampunannya, mestinya saya berubah tuh sikapnya kan. Bukti tobat kan harusnya terbukti nyata itu loh, berubah perilakunya, berubah seperti rahmatan lil alamin itu loh. Tapi wah, alangkah jauhnya itu. Rahmatan pada diri sendiri aja belum bisa. Mohon kasih sayangnya Habib Hasan, sama Habib Ahmad, sama Ustaz Hasan, saya mohon resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan jawaban sepenuhnya kepada beliau. Saya kira Mas siapa tuh namanya supaya beliau ingat. Muhtasib loh, namanya aja Muhtasib kan, masya Allah, hubungannya sama Kisat. Saya kira Rabbana ma khalaqa hadza batilan. Allah itu menentukan formula kemesraan hubungannya dengan hambanya itu dengan macam-macam cara, dan dengan muhtasib, begitu cara Allah bermesraan sama dia. Dan muhtasib sendiri orang yang sangat pandai menyembunyikan kebaikannya, dan tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang selalu cenderung menyembunyikan kebaikannya. Sirwangi meremermin itu. Ya, tenang saja. Oke, hari ini antum menjadi muridnya beliau berdua ya. Amin ya rabbal alamin. Rapi durung. Sampun. Ah, wis rapi. Tinggal konfirmasi sama si aku kaya asura. Nah, sekarang tinggal kamu bekerja sama istrimu apa sama cermin? Jadi orang mas kau yang ganteng banget sama Sasi. Terus orang kau yang suka. Berarti mas lebih percaya kepada cermin daripada kepada aku. Mau tak baca itu? Oke. Kedua, langsung ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Mas kasih mic mikrofon. Sebelah kiri baru nanti sebelah kiri nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, minta maaf kalau pertanyaannya nanti apa kurang bagus ya. Yang saya tanyakan apa yang saya keluhkan berapa hari yang lalu saya bertemu dengan sahabat saya dan ini bercerita bahwasanya dia mengatakan Khulafaur Rasyidin salah satunya yaitu Utsman, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, kalau ditinjau dari segi politiknya mereka akan tidak akan masuk surga, mereka akan masuk neraka. Itu kata teman saya. Terus saya diceritai kenapa kamu mengatakan demikian. Kalau setahu yang saya baca dari sejarahnya antara Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali, ini perbudakan politik dan sehingga menimbulkan pembunuhan gitu. Sehingga tadi juga berlanjut pada Sayyidina Ali yang pasca perang Siffin yang terjadi arbitrase sehingga muncul ayat pemalam Yahkubi Masyaullah boleh bumbul kafirun hingga saling mengkafirkan gitu. Itu pertentangannya antara Muslim dan Muslim. Nah, terkait dengan permasalahan itu saya punya beberapa kegelisahan terkait dengan orang yang dipilih oleh Allah atau ulama tadi. Karena hal ini yang sangat-sangat absurd, sangat-sangat tidak jelas dari siapa manusia yang dipilih oleh Allah. Nah, gitu. Ketika kita kaitkan dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman, gitu. Saya juga bingung. antara mereka berdua, siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi petunjuk dan menjadi patokan bagi kita umat Islam? Siapa sebenarnya ulama di antara keduanya? Karena memang pertentangannya ini sangat dasar sekali. Seperti itu mungkin karena kata ulama di sini juga tidak jelas. Ketika misal ulama, orang yang mengamini bahwa Utsman adalah ulama, tapi tidak pada pengikut Sayyidina Ali, begitu juga pada pengikut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bukanlah ulama bagi pengikut Sayyidina Utsman atau Muawiyah. Mungkin hanya ini yang mohon diluruskan dan minta maaf atas ketidakpahaman saya. Mohon diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akan juga. Tepuk tangan untuk kalian. Sangat bagus karena menanyakan itu, karena jimaknya ini setiap orang membuka kemungkinan-kemungkinan pemahaman yang baru terhadap sejarah, terutama sejarah Islam. Dan jawaban malam hari ini pasti tidak boleh Anda anggap final, tapi merupakan proses menuju kebenaran yang akan Anda cari. Jadi jangan bersikap instan dan jangan bersikap linier, seolah-olah kita cari barang jati pada malam hari ini. Semua adalah bagian dari jihad atau ijtihad Anda secara pemikiran. Saya persilakan yang ketiga. Ya, oke, Mas. Oke, gini sih, Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jok. Itu lewat jawabannya, kalau karena orang tua saya suka harap-harapan, jadi Pak Izun. Ya, saya dari keluarga sama teman-teman ini yang walaupun apa untuk kesini rela-rela ngutang untuk bensin dan rokok setiap bulan ya. Kesulitannya hampir sama, tapi beda ini kaitannya dengan bagaimana kita memilih seorang ulama. Ya tentu karena itu pilihan Allah, kita nggak tahu seperti apa. Sedangkan untuk memilih seperti masyarakat kan nggak ada istilahnya pemilu ulama atau sertifikasi atau fit and proper test ulama. Jadi itu kita harus seperti apa. Sedangkan menyambung tadi bahwa Sayyidina Ali itu kan luar biasa juga, gelarnya banyak sekali, ada babul ilm ya kan, babat yang cerdas intelek, ada asas gunal awalun, termasuk anak-anak yang pertama kali dicemooh sholat pertama di Ka'bah, termasuk juga cucu apa istri dari Nabi. Nah, dia alim dan begitu disegani, pokoknya tidak ada yang meragukan. Namun begitu juga kalau kita melihat Abdurrahman bin Muljam, beliau juga alim, hafidzul Quran, hafal Al-Quran, ya, sholimun nahar, dia setiap hari puasa, setiap hari juga dia bangun malam. Abdurrahman bin Muljam itu, tapi beliau membunuh Sayyidina Ali, tega-teganya. Itu hanya karena satu, karena mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu menerima hukum yang dibuat oleh manusia, peristiwa takdir itu kan. Nah, menurut itu, perlu orang kok menerima hukum, jadi dia kafir, akhirnya dibunuh. Nah, saya kira konflik-konflik yang terjadi selama ini bukannya orang-orang itu tidak alim, tapi bagaimana memahami agama itu lebih bisa komprehensif dengan metodologi. Nah, ini kita yang awam itu sulit, Pak. Bagaimana untuk memahami pemimpin itu, sedangkan mereka ya sama-sama alimnya, sama-sama apa pinternya. Nah, kita itu milihnya dengan metode seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini titipan dari teman saya tadi kaitannya dengan Habib Ahmad, kenapa ada reduksi antara Sayyidina Hasan dan Husain itu, sehingga dalam tanda kutip tidak populer di Indonesia atau cenderung takut Indonesia itu kepentingannya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lagi. Habib Ahmad yang berbahasa Darul. Pak Izin umurnya berapa? 23 juga, anak umur 23. Dia datang ke sini dalam usia yang masih sangat muda. Pertanyaannya tidak mengandung kepentingan golongan, tapi pertanyaan ilmu yang jernih. Nah, saya sangat berharap bahwa anak-anak muda seperti ini nanti yang pegang majelis ulama. Anak-anak muda seperti ini, potongannya ya rata kami sidik-sidik ini kan majelis ulama. Jadi anak makanya tidak pernah putus asa melihat Indonesia, karena saya ketemu anak-anak muda yang masih aku terulikori saya kerenyan loh. Terus bantingan siapa terus ngerti macam-macam pun memuaskan anak-anak. Dan Anda menurut Quran dengan tafsir tentu Anda pasti masuk surga karena ashabul jannati humul faizun. Ya, ya. Itu sama dengan Sobirin itu dulu selamat kejeblung sumur, terus kecepit waktu tidak bisa keluar beberapa jam bulan baru ditolong orang terus bisa naik. Itu kalau terlambat sedikit dia mati, tapi dia tidak mati karena apa? Karena ayatnya jelas. Inna Allah ma'as Sobirin. Ya jenenge ora Sobirin mati gimana? Gitu. Kalau nggak sudah bersih, dengan ya orang nyalai syariat atau gue, itu kan doa saya untuk Pak Izin. Jadi ustaz umum Gus Wargo, amin ya robbal alamin. Ini lah proses. Oke, ya Allah saya senang sekali Purworejo punya masa depan cerah dengan anak saya. Oke, yang terakhir, yang keempat di belakangnya tadi kalau nggak salah, apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitrian Rahmadi dari Magelang. Ini mohon maaf pada Habib, ini saya bertanya atas nama Wong Deso, atas nama Wong Taman Agung Muntilan, Wong Magelang, Wong Deso. Yang akan saya tanyakan adalah Habib itu sebenarnya apa ini? Soalnya saya sendiri juga tahu terang itu pasti ada tangan ini gitu, dan ini sangat mendasar, dan seperti sebelum-sebelumnya ini kita juga sudah mengetahui apa itu ulama, apa itu kiai, apa itu gus dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang satu ini mohon maaf, untuk Habib sendiri itu definisinya apa? Kalau memang Habib itu adalah kekasihnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ketika saya bersolawat kepada Nabi, berarti saya juga berhak menjadi Habib karena saya sendiri mencintai Nabi. Etalase seperti itu ya. Kemudian kita juga sering melakukan solawat-solawat itu ya di banyak tempat di Yogyakarta. Itu jamaah-jamaah seperti ini disebut sebagai muhibbin, yaitu orang-orang yang tresno kanjeng Nabi. Nah, itu kan banyak muhibbin. Nek saya pribadi menyebut orang saya Habib berarti itu gimana? Ini biar jelas ya. Kemudian yang terakhir, karena ini sebagai PR saya pribadi, karena teman-teman juga banyak sekali yang menanyakan kepada saya ketika rokaan bareng Habib Pio Petul dan Jani, saya sangat bingung untuk menjawabnya. Dan setahu saya itu Habib itu ada departemennya ya Gus ya, Habib ya, gimana juga kata ini ada departemen Habib. Jadi kalau menjadi Habib itu syaratnya harus terdaftar di departemen. Masalah ini sepengetahuan saya. Ya, jadi maksudnya ini betra klera kleru. Saya meletakkan Habib itu di mana, saya meletakkan ulama di mana, saya meletakkan kiai di mana. Begitu, terima kasih, tepuk tangan. Salam. Sangat-sangat sekali empat orang yang saraf-saraf otaknya berbinar-binar seperti matahari. Saking dingin udah dikabit di barani mas yang ini saringan. Kabit karung ya. Tapi saya kira sangat jujur pada bayanu antusi ibu komang bunjala sangat bagus. Saya mungkin nitip tambahan pertanyaan, kan di Jakarta sangat kenal itu Habib. Habib siapa dengan Majelis Nurul Mustafa, Habib siapa dengan Majelis Rasulullah dan seterusnya. Itu kan kalau kita semua kan bingung nih awam-awam ini. Jadi kalau malam hari ini ada apa jenis, ono juntrungnya ini piye tenane iki kan gitu kan. Kita akan sangat berterima kasih. Itu tidak ada hubungannya kita ini Habib atau tidak, ya tidak ada hubungannya. Harus kowe wong desa desa. Baru mangsa ono Nabi sing ra desa apa piye? Ah sing Nabi kutho mung siji Sulaiman loro karo bapakne Nabi Daud. Kaliyane desa kabeh. Nabi Muhammad desa banget. Malah ra ono kali, ra ono gedung, ra ono mesake tenang, guys. Magelang sing lumayan ono Gunung Merapi bae. Kapan-kapan jubruk ngalor kemudian. Kalau ada kemungkinan karena Merapi sekarang sedang melakukan peningkatan mahma sekitar 4 kali lipat dibanding 2 tahun yang lalu. Dan salah satu yang harus Anda antisipasi adalah kalau wedhus gembel sama laharnya mungkin masih tetap ke utara, ke selatan dan sedikit barat kalau wedhus gembelnya. Tapi kalau jugruke wadune puncak Merapi itu semalor. Komitora dengan malam ini kita sebut menjadi tidak neng iyo tunggu ilingo omonganku. Tuh, jadi semoga Allah SWT menyelamatkan Anda semua dan saya sangat senang dengan kecerdasan Anda yang murni, bukan kecerdasan yang bagusi, bukan kecerdasan golongan, bukan kecerdasan firqo, tapi kecerdasan Islam, kecerdasan mencari ilmu yang sungguh-sungguh. Tepuk tangan untuk semua. Saya persilakan semerdeka-merdekanya kepada Habib dulu barangkali atau kepada Ustaz dulu, Ustaz Hasan dulu, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah diri, setengah duduk. Saya jawab, karena ilmu, saya jawabnya agak sedikit ya. Tentang yang terakhir dulu. Habib itu diambil dari kalimat ahabba yuhibbu. Habib wal mahbub yang dicintai, muhib para pencinta, Allah wal mahbub yang dicintai. Kalau di Indonesia sekarang banyak kita dengar Habib, Habib ya, itu bukan sejarah baru, panjang. Sudah Wali Songo aja Ridwanullah alaihim sudah 500 tahun lebih. Di Gresik ada makam Fatimah binti Maimun, itu sudah 1000 tahun. Jadi sejarah masuknya Islam, para Habib ke Indonesia, bukan sejarah baru, sudah lebih dari 1000 tahun. Bahkan satu literatur saya baca, yang masuk ke Indonesia langsung anaknya cucu Nabi yang ke-6, Imam Ja'far Sadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain. Ibundanya adalah wanita suci Siti Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak beliau banyak. Antara lain ada yang namanya Sayyid Muhammad Al-Tibaj turun ke Aceh. Jadi kira-kira abad kedua Hijriah. Sudah 1200 tahun. Aceh, Perak, kemudian menyebar sampai turun ke Jawa, naik lagi ke Maluku, Nusa Tenggara sampai Maluku. Dulunya bukan Habib. Dulu dua, Sayyid atau Syarif. Dari mana penamaan ini? Penamaan ini langsung dari Rasul. Kalau kita baca hadis, Rasul yang mengatakan Ibna bin hadha Sayyid Al-Hasan wal-Husain Sayyida Syababi Ahli Jannah. Karena Rasul memiliki jiwa sayang yang luar biasa kepada umatnya ya. Rasulullah memberitahu bahwa ini dua cucu saya adalah dua pimpinan pemuda surga, Al-Hasan wal-Husain Sayyida Syababi Ahli Jannah. Artinya barang siapa bukan sekedar nanti ketemu di akhirat, oh ini loh, oh ini toh pimpinan pemuda surga Al-Hasan wal-Husain. Bukan demikian. Dari dunia harus kita ketahui bahwa dengan mengikuti Al-Hasan wal-Husain kita akan diantarkan menuju surga Allah SWT, karena keluar dari mulut suci Rasulullah. Kemudian anaknya Imam Ja'far Sadiq ada yang ke Indonesia, ada yang pergi ke Yaman, Arabia bagian selatan. Dari situ banyak juga yang ke Indonesia. Nah, yang mampir ke Yaman kemudian datang ke Indonesia, itulah yang kemudian dari Sayyid berubah menjadi Habib. Gelar Habib di kalangan zuriat Nabi tidak ditempelkan kecuali biasanya bukan itu. Orang harus sudah berilmu tinggi, berakhlak tinggi dan bermanfaat buat masyarakat baru dia dipanggil Habib. Habib. Tapi sekarang rupanya terjadi inflasi. Ya. Nah, Habib ini belum punya ilmu, Habib. Ya toh, pakai sorban dikit, Habib. Ini tuh Habib. Sehingga akhirnya merusak ini kors. Ya. Iya. Ya. Mestinya mereka tahu diri, ya, agar supaya anak cucu Nabi ini banyak di Indonesia. Sudah memasyarakat. Ada yang sudah wajah Timur Tengahnya hilang. Betul. Barangkali di antara antum-antum juga semuanya, walaupun kita semua ada hadis Nabi kan waktu haji wada, لا فضل لعربي على عجم إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Biar kalian dari Adam dan Adam dari tanah, tidak ada kelebihan orang Arab atas selain Arab, tidak ada kelebihan orang putih atas selainnya. Kelebihan kalian, keutamaan kalian hanya dasarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, capek diri sekarang. Jadi soal itu. Jadi Habib banyak sekali jenisnya ya, dan mereka adalah anak cucu Rasulullah. Keturunan Rasulullah baik dari Sayyidina Hasan sedikit, tapi yang kebanyakan dari Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan kebanyakan ke Afrika bagian utara, Maroko, Tunis, Aljazair, Libya, Mesir, Sudan, itu banyak sekali keturunan Sayyidina Hasan. Yang kemudian dari Sayyidina Husain banyak turun ke Indonesia. Kalau cerita ini seperti Cak Amin bilang tadi, ini bukan instan, panjang sekali, memerlukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita bisa diskusikan. Nah, jadi seperti itu. Mereka adalah zuriyah Rasulullah. Dari yang sekarang ini sampai ke Kanjeng Nabi kira-kira 40 atau 39, 39, 40, 41. Dan boleh jadi Cak Nun kita ini adalah, banyak yang meyakini juga, merupakan salah satu dari keturunan Wali Songo yang juga bersambung ke Kanjeng Nabi. Amin. Kalau saya bisa terlalu panjang kalau bicara masalah ini, dia kata mari kita, ada orang Imam Hanafi dulu mau begitu dikatakan oleh Imam Ja'far Sadiq, ini tongkat Rasulullah. Mereka ingin mencium tongkat. Kenapa enggak dikasih? Ini kan tongkat Rasulullah, saya ingin cium. Bukti kerinduan saya sama Rasulullah, cinta saya sama Rasulullah. Saya mau cium tongkat. Kata Imam Ja'far Sadiq, kenapa tongkat yang mau dicium? Saya keturunan Rasulullah. Nah, tentu bukan sekedar ikut buta, bukan apa ya. Banyak sekali keturunan Nabi yang merupakan mutiara-mutiara, tidak punya kepentingan apa-apa, tidak mau disebut, tidak mau apa, ada di gang-gang sempit, ada di berbagai pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali para sayyid, para habib yang hidup bersama masyarakat. Tidak tampil di TV dengan kalimat yang Cak Nun bilang tadi. Itu terjadi reduksi ilmu besar-besaran. Anak belum punya ilmu, sudah ngajar orang, jutaan orang. Berarti ada tangan jahat sedang main. Sedangkan para pencinta Nabi, baik dari umat Nabi maupun dari zuriat Nabi, banyak sekali yang merupakan mutiara-mutiara. Kenapa tidak muncul? Karena dianggap tidak marketable, tidak laku. Justru akan menjadi cahaya, justru akan menerobos kegelapan, justru akan membuat Indonesia jadi bagus. Karena itu disingkirkan oleh kapitalisme liar. Para pencinta Rasulullah secara umum maupun zuriat Rasulullah banyak sekali. Kemudian apa yang pertanyaan yang lain-lain, para penanya saudara-saudaraku yang mulia, tentang perubahan, tentang cermin tadi ya, bercermin lihat ini, bercermin lihat itu ya. Memang di kalangan cerita-cerita kaum sufi sedari seperti itu. Kalau orang pada tingkat tertentu melatih dirinya, melatih dirinya, melatih dirinya sedemikian rupa tentang tazkiyatun nafas, riyadhah ruhaniyah, bukan tidak bisa. Tidak usah nunggu di akhirat, dia bisa melihat bahwa orang ini bentuknya orang, tapi dia punya karakter buruk sekali, dia bisa lihat itu hewan. Betul-betul. Allah berkata dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Aku siapkan neraka jahannam, aku akan masukkan orang tertentu ke situ. Kenapa ya Allah? Mereka saya kasih hati, enggak mau punya hati, enggak ada rahmat di hatinya. Saya kasih mata, enggak mau lihat keagungan saya, memandang orang dengan penuh kasih sayang. Saya kasih telinga, enggak mau mendengar ayat-ayat saya. Mereka seperti binatang, ponis dari Allah, bukan dari manusia. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan hewan, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Jasnya bagus, sepatunya bagus, celananya bagus, minyak wanginya paling mahal, tapi perilakunya hewan. Indonesia diisi oleh banyak sekali pejabat-pejabat jenis itu. Badan wangi, perilaku bau busuk. Jadi itu bisa dilihat memang itu. Tentu itu maksudnya beliau tadi, bukan beliau lihat para penyana kita tadi. muhtasib, saudaraku adalah muhtasib, itu nyindir kita itu. Aduh. Terakhir tentang beliau juga tadi nyebut berapa kali berubah-berubah, berubah-berubah, berubah Indonesia, berubah diriku sendiri, berubah-berubah, berubah dunia, diriku sendiri susah. Allah memang memiliki hamba-hamba punya tingkatan-tingkatan. Dalam akhir surat Muhammad, Allah mengatakan, nanti pulang bawa Al-Quran masing-masing, buka. Di akhir surat Muhammad, Allah mengatakan, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakun amsalakum. Jika kalian berpaling dari saya, kata Allah, saya sudah kasih Nabi, saya sudah kasih kitab suci, saya sudah kasih akal budi, saya sudah kasih hati nurani, masih juga gelap-gelap juga, saya kasih harta, tidak mau nyumbang di jalan saya kasih kesehatan, tidak mau berjuang di jalan saya berikan akal sehat, tidak mau juga berjuang, memberikan kebaikan kepada masyarakat luas, maka Allah yang katakan, jika kalian berpaling untuk semua itu, aku tidak pakai kalian dan kalian semua saya tidak gunakan lagi dan saya akan ganti kaum yang baru. Allah yang berfirman. Yang belajar bahasa Arab tahu ada fi'lu syarat, ada adatu syarat, ada fi'lu syarat, ada jawabu syarat. Wa in tatawallau wa in titik-titik maka titik-titik. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Jika kalian tidak serius kata Allah SWT, berpaling dari saya, berpaling dari Nabi saya, berpaling dari kitab suci saya, berpaling dari orang-orang saya di muka bumi. Allah punya orang-orang ini di muka bumi. Mau berpaling, maka saya akan sesatkan kalian semua. Dan kalian saya tidak pakai. Jadi kemarin bulan Desember, banyak orang pedagang jatuhkan harga barangnya karena nggak laku-laku. Potong diskon 50%, 70%, masih nggak laku juga, masuk gudang. Laku syukur, nggak laku udah. Orang juga begitu. Sudah dikasih Kanjeng Nabi, kasih kitab suci, kasih matahari pagi, mau berjemur untuk kesehatan. Matahari yang satu dalam berbentuk ajaran, dalam bentuk ajaran, Kanjeng Nabi dan kitab suci. Dan orang yang disucikan oleh kitab suci, oleh Allah yang maha suci, dia tidak mau berjemur di bawahnya. Dia tidak mau mencari kesehatan di bawahnya. Dan dipakai malam. Jadi sebagaimana barang bisa masuk gudang, manusia juga bisa masuk gudang. Jadi perubahan dijanjikan Allah. Itu akhir surat Muhammad. Pasti. Dan mudah-mudahan di negeri kita, Allah sediakan para perubahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, bahwa ini resep Allah, 124.000 telah hadir, kitab suci beberapa sudah hadir, orang suci banyak yang mati dibunuh, orang suci banyak yang mati di penjara, orang suci banyak yang terusir, kitab suci banyak yang diroba-roba. Allah tidak akan mengecewakan mereka. Allah tidak akan mengecewakan mereka. Resep suci ini pasti menang. Perjalanan dari wafatnya Kanjeng Nabi sampai dimakamkan oleh Sayyidina Ali Kanjeng Nabi terakhir di Madinah. Jasad suci Kanjeng Nabi telah dimakamkan di tanah suci Madinah. Tetapi cita-cita suci Kanjeng Nabi tidak ikut terkubur bersama dikuburnya jasad suci Kanjeng Nabi. InsyaAllah kita malam ini bersama Cak Nun yang menghidupkan cita-cita Rasulullah. Amin. Nah jadi Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Yang belajar bahasa Arab tahu ada lam taukid, ada nun taukid. La yastakhlifannahum fil ardi. Saya Allah pasti akan memberikan kepemimpinan kepada kalian di muka bumi. Waktu ayat ini ditanyakan sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini kapan realisasi ayat ini? An-Nur ayat 55. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, ini ayat ini bahwa orang Islam akan diberikan kepemimpinan di seluruh dunia. Resep ilahi, resep langit, resep Kanjeng Nabi ini ditegakkan, kata Kanjeng Nabi, ditanya sama sahabat beliau, beliau mengatakan ini realisasinya di zaman cucu saya, namanya seperti nama saya Muhammad dan julukannya Al-Mahdi, suka dibilang Al-Mahdi. Itulah yang akan memimpin orang saleh di seluruh dunia. Majelis seperti ini banyak. Saya pergi ke Mesir, banyak sekali majelis seperti ini. Di Iran, banyak sekali majelis seperti ini. Dalam rangka apa? Mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk datangnya orang suci. Zamannya bukan lagi seperti Nabi Nuh. Orang suci yang sudah 1000 tahun dilempar batu, disingkirkan. Zamannya bukan lagi seperti zaman Nabi Musa. Orang suci melihat mukjizatnya kemudian dikucilkan. Zamannya bukan lagi seperti zaman Nabi Isa. Alih-alih dirangkul, malah mereka kompromi untuk membunuhnya. Akan lagi sebentar lagi, tidak lama lagi insya Allah, akan datang cucu Nabi Imam Mahdi dan akan memimpin orang saleh seluruh dunia, dan mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah untuk mengikuti beliau. Amin. Saya rasa ini yang saya sampaikan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini semua yang antum kemukakan itu direkam, didata, dan mereka punya forum-forum sendiri di tempat masing-masing untuk mengelaborasi lebih jauh. Jadi di Purworejo, di Kebumen, semua mereka akan mendiskusinya kembali. Jadi insya Allah berkah antum jariahnya akan kemana-mana. Dan ini sangat bagus, dan saya sangat senang sehingga Indonesia ini kelihatannya beres dengan janji Allah di akhir surat Muhammad. Saya kira beres artinya sudah sangat memenuhi syarat untuk ya stabil deh. Sudah sangat memenuhi syarat. Dan Anda adalah insya Allah, karena Anda tidak ikut, Anda cuma nego. Ini mereka malah sekarang berjemur di bawah matahari Qur'aniyah, padahal mereka tidak pernah berjemur di matahari yang itu. Enggak pernah mereka berjemur. Berjemurnya ya di acara-acara seperti ini, insya Allah. Antum yang mengganti. Yang sekarang, yang kata Ustaz tadi, dikasih pikiran tidak mau berpikir, dikasih telinga tidak mau mendengarkan, dikasih kaki tidak berjalan di jalan, dan seterusnya akan diganti oleh Bapak Jemini Mukhtasib, oleh Faizun, oleh yang lain-lain. Apalagi ada Mukhtasib itu dia menyindir, betul, menyindir. Tidak, saya tidak percaya dia melihat. Saya tidak percaya dia melihat anjing di depan di balik jendela. Tidak percaya. Wedus nih, tidak salah. Tidak. Dan dia tidak bingung dia. Dengan melihat itu tidak bingung dia. Itu sangat sederhana. Itu cara menjawabnya sederhana, tidak perlu fatwa-fatwa tinggi. Itu sangat, dia bisa menjawab itu sendiri. Tidak ada masalah. Dia sedang disembunyikan Allah dan menyembunyikan dirinya. Dia ingin melihat jajal arek-arek kudia, kan itu. Hanya dia tidak terlalu berani meratap orang, dia selalu berkedip-kedip terus. Itu karena dia selalu ingin menyembunyikan dirinya. Allah yuhibbul muhtasib. Amin ya rabbal alamin. Saya berikan kepada Habib Ahmad untuk mengkasi dan memuncai jawaban ini kepada empat orang harapan Indonesia yang akan menggantikan para kafirun dan musyrikun. Anda insya Allah saya doakan benar menggantikan. Saya sama Sobari sudah tua, sama-sama Muhammad namanya, dia Muhammad Sobari, saya juga Muhammad Ainun Najib. Sekarang menyesal kenapa pakai Ainun Najib, dia juga menyesal kenapa Sobari, kenapa tidak Muhammad saja sehingga bisa mencurigai diri, jangan-jangan memang anginya saya. Ya kita GR-GR seperti itu dalam rangka ya Allah, di Indonesia kalau tidak pintar-pintar tertawa, ya Allah hancur lebur. Betul enggak? Maka di sini apapun saja bisa kita bikin kegembiraan. Amin ya beramin. Habib, apa betul? Ya jelas tidak mungkin kita akan tuntaskan apa masalah ini dalam malam ini, ya. Ini perlu waktu lagi insya Allah ta'ala. Dan maksudnya saya cari-cari alasan supaya nanti kalau jawabannya kurang pas, karena saya juga pernah pengajian dari jam 12 malam. Saya ingat belum pernah saya pengajian sampai jam 12 malam. Jadi masalah sedikit saja masalah Habib. Jadi pertama, saya tidak pernah mencantumkan nama saya dengan kalimat Habib pertama saja. Yang kedua, memang di kalangan kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia saja, kan istilah itu ada dua macam. Ada istilah yang datang dari syariah, ada istilah yang datang dari pengikut syariah. Jadi katakanlah seperti istilah haji, sholat, doa, segala itu jelas dari syariah. Ada hal lain yang masih dipertanyakan, ini syariah atau pengikut syariah yang bikin. Misalnya kalimat sufi, kalimat tariqah, misalnya ada kutub, kutbul awliya, ada abdal, segala macam itu. Itu istilah dari mana? Apa dari syariat? Apa dari ulama atau pengikut syariat? Itu dibahas dalam buku-buku ulama kita, ya. Jadi kaum muslimin ini, ya, secara mayoritas ingin memberikan penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad yang melalui jalur Al-Hasan dan Al-Husain tadi. Jadi Habib dimaksudkan orang yang dianggap memiliki nasab atau silsilah sampai kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Begitulah, jadi kasih demikian. Seperti sementara orang ingin memberikan penghormatan kepada anak kiai dibanding dengan Gus tadi. Jadi kalau Anda tiba-tiba mengangkat diri sebagai Gus, mungkin ditawain orang ya. Yang meyakini dari bahwa Gus ini sudah jadi istilah untuk anak kiai misalnya. Walaupun saya dengar katanya kiai itu katanya ada hewan juga disebut kiai ya. Iya, kiai selamat tuh katanya. Jadi mungkin anaknya harus panggil Gus juga, Gus selamat. Kemudian di Indonesia ini memang kalimat ustaz atau kiai atau ulama itu merupakan profesi yang paling gampang disusupi, paling mudah. Profesi lain itu sulit sekali disusupi, bahkan beresiko. Kalau yakinlah kalau menyusup jadi ulama tidak akan ada resikonya apa-apa sekarang. Misal Anda mengaku sebagai dokter ketahuan pasti ditahan. Apalagi misalnya jadi polisi, Anda bukan polisi, ngaku polisi, tahan, ditangkap. Membayangkan misalnya kalau kita naik pesawat, ternyata pilotnya gadungan, kita berani nggak naik pesawat itu? Tapi ada ulama gaduan, kita tenang-tenang saja. Ya, jadi memang di Indonesia begitu lah. Dikatakanlah bekas nyanyi dangdut, tiba-tiba jadi dipanggil ustaz atau kiai haji. Oke lah, bukan berarti tidak boleh. Jadi kita mempertanyakan belajar di mana, kapan belajarnya. Ini dia memposisikan dirinya sebagai ulama. Ya, ini yang berat. Kemudian ulama itu sebetulnya memang bertingkat-tingkat tentunya. Tadi juga saya ingin bahas masalah cinta tadi. Ya kan ditanyakan masalah cinta oleh saudara kita Mahdasib ya. Cinta itu bertingkat-tingkat kepada siapa? Apakah kita cinta kepada istri sama dengan cinta kita kepada guru kita, cinta kita kepada Rasulullah? Tentu berbeda. Dalam cinta kepada Allah tentu dengan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap bergantung sepenuhnya kepada Allah dan seterusnya. Saya pikir Anda semua sudah memahami hari ini innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ya, ukurannya taat ya, kepada yang kita cinta itu kalau kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amr. Kemudian tentu saya tidak akan berkepanjangan. Tadi disinggung-singgung soal Khulafa' Rasyidin antara Utsman dan Ali. Ya. Di sini tadi Cak Non memberikan kesempatan kita bicara selibas-selibasnya. Namun tentu ini bukan kesimpulan akhir. Ini bisa kita gaji lebih jauh. Ya. Bahwa paling tidak kita menilai ulama itu kan dari peninggalannya, dari ilmunya, ya. Dari murid-muridnya. Saya pernah dialog dengan tiga orang membanding-bandingkan antara Ali bin Abi Thalib dengan Khalifah-Khalifah yang lain. Saya bertanya, ilmu apa yang Anda dapatkan dari mereka? Kemudian siapakah di kalangan sahabat Nabi yang kemudian mengaku sebagai murid mereka? Katakanlah para khalifah itu pernah mengajar di mana? Khutbah-khutbahnya seperti apa? Kata-kata hikmahnya bagaimana? Ada tidak? Kalau Ali bin Abi Thalib itu jelas. Sampai sekarang kitab Nahjul Balaghah itu sudah 40 lebih ulama besar yang mensyarahi dan belum habis-habis. Pernah misalnya Imam Ali bin Abi Thalib bertanya huruf apakah yang paling banyak dipakai dalam bahasa Arab? Dijawab huruf alif. Beliau bicara panjang lebar tidak menggunakan huruf alif. Yang pernah beliau khutbah nikah tidak menggunakan huruf yang ada titiknya. Ini huruf ba, ta, ta, jim dan seterusnya tidak dipakai dari beliau. Kalau tidak percaya nanti ketemu saya, tapi jangan jam 12 malam ya. Jam 9 pagi saja. Itu ada bukti-buktinya. Dan sahabat-sahabat besar seperti Salman al-Farisi, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, itu bangga disebut sebagai murid Ali bin Abi Thalib. Saya punya kitab kecil tulisan Said Ahmad Zaini Dahlan. Itu mufti di Hijaz sebelum datangnya kerajaan Saudi. Jadi saya sempat minjam-minjam Saudi itu kapan datangnya itu. Kerajaan dinasti Saudi itu. Mungkin kita bahas kesempatan lain saja. Said Ahmad Zaini Dahlan guru besar dari banyak ulama di Indonesia. Silakan naik. Termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan beberapa khalifah besar di Indonesia yang sudah meninggal. itu berguru kepada beliau. Beliau punya buku kecil namanya Asnal Matalib Fi Iman Abi Talib. Ini bayangkan beliau membuktikan bahwa Abu Talib itu mukmin, padahal banyak buku hadis disebut dia musyrik kafir, tidak masuk Islam. Jadi beliau berani membuktikan beliau berani berbeda pendapat. Ya. Ayat menarik di situ ada ucapan ini Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya bagaimana sih ilmu dibanding ilmu Ali bin Abi Talib, karena Abdullah bin Abbas terkenal sebagai Habrul Ummah. Ini silakan tanya, ya, ulama-ulama dari yang ada. Ilmunya lautan. Abdullah bin Abbas menjawab, ilmuku dibanding ilmuku dan ilmu semua sahabat Nabi dibanding ilmu Ali bin Abi Thalib bagaikan setes air dibanding tujuh lautan. Itu ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Hijaz waktu itu, bukan orang Syiah. Ya. Kemudian dalam buku-buku literatur Ahlus Sunnah pun ya, disebutkan ketika Ali bin Abi Thalib ya, diangkat sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan meninggal, ya, itu beliau mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi, ya, masih ada 30 orang yang hadir pada waktu itu. Dan 11 diantaranya itu yang turut serta dalam perang Badar. Itu disebutkan di situ Imam Ali menyumpahi mereka. Siapa yang mendengar dengan telinganya sendiri, melihat dengan matanya sendiri, bahwa Rasulullah telah melantik saya sebagai imam, sebagai khalifah, setelahnya adalah berdiri. Ini 30 sahabat berdiri. Ya. Termasuk 11 jadi peserta atau yang turut serta dalam perang Badar. Ini ada dalam literatur kitab-kitab hadis ya, di kalangan ulama kita. Kemudian terjadilah dari pergulatan politik ya, itu bahwa bangsa Arab ini bangsa yang Al-Quran sendiri mengatakan dalam akhir surat Maryam, وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّ. Biasanya kalau saya mengatakan begini, orang yang bukan Arab senang sekali dengannya. Jadi orang Arab itu disebutkan bangsa yang hobi bermusuhan ya, dari dulu itu sampai sekarang ada 20 lebih negara Arab tidak pernah ada yang bersatu. Zaman Nabi pun begitu. Jangan dipikir muhajirin ansar itu semuanya taat-taat kepada Nabi. Lihat saja yang sholat Jum'ah misalnya, waktu perang Uhud, perang Hunain bagaimana? Mereka meninggalkan Nabi itu banyak, bukan sedikit. Ya. Jadi ini bicara tentu akan panjang sekali. Jadi memang sebetulnya yang namanya imam itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Bukhari Muslim, ini bisa dikaji nanti, Nabi sendiri yang mengatakan bahwa al-immatu ba'di 12 imam itu. Jadi saya cenderung menggunakan istilah imam ya, karena istilah khalifah sudah bergeser dari istilah yang disyariatkan ya. Maka itu Abu Bakar, Umar, Utsman tidak ada yang bersandang gelarnya, tidak ada yang apa gelarnya imam. Anda saya yakin tidak pernah mendengar ada orang mengatakan imam Abu Bakar, imam Umar, imam Utsman, tidak ada kan? Yang ada khalifah. Jadi imam itu memang orang yang dilantik oleh Allah dan Rasul, yang ditentukan orang-orang. Termasuk Imam Mahdi, silakan tanya orang-orang Wahabi pun di Saudi itu yakin. Yes, nanti akan muncul Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Ada dua yang disepakati seluruh kaum muslimin. Pertama, dia dari Ahlul Bait, dari keluarga Rasulullah. Pertama. Jadi ada Imam Mahdi dari Afrika, dari India, dari Madura misalnya, enggak ada. Imam Mahdi dari Ahlul Bait. Yang kedua, Imam Mahdi itu jadi imam bukan rame-rame dipilih manusia. Ya. Dibaiat oleh Jibril di antara rukun dan makam di Ka'bah sana. Ini kalau masih percaya hadis-hadis yang mutawatir, ini kan bisa kita kaji lebih jauh. Jadi sebenarnya konsep imamah dalam Islam itu dari Ahlul Bait dan tidak dipilih oleh manusia. Jadi ketika zaman Rasulullah sudah meninggal dunia, walaupun khalifah itu orang lain, imamnya tetap Imam Ali. Saya membaca itu ya, bukti-bukti bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman pun dalam banyak hal merujuk kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Umar bin Khattab sampai 70 kali mengatakan, kalau tidak ada Ali, saya ini binasa. Sampai 70 kali mengatakan begitu. Ya. Ketika timbul masalah-masalah, mau merujuk siapa? Kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Jangan heran, karena memang dialah satu-satunya yang dididik secara khusus oleh Rasulullah dari sejak kecil, tidak terjamah oleh tangan orang lain, dan peninggalannya sampai sekarang ya bisa kita kaji. Doa-doanya, kata-kata hikmahnya, khutbah-khutbahnya, sastranya luar biasa. Ya, saya bisa menyampaikan ya dalam Nahjul Balaghah dan lain-lain itu banyak sekali. Silakan baca doa Kumail misalnya. Itu doa dari Ali bin Abi Thalib. Dapat ilmu dari mana? Dari Rasulullah tentunya. Dia tidak pernah belajar di madrasah lain. Dia belajar di madrasah kenabian. Begitupun ketika Ali ditanya, bagaimana kamu dibandingkan Rasulullah? Dia jawab, saya ini termasuk hamba sahaya Rasulullah. Itu beliau mengatakan begitu. Dan saya tukang bikin betul sandalnya Rasulullah. Ana khasifu na'lir Rasul. Wa ana abdun min abidi Muhammad. Saya ini tukang bikin betul sandalnya Nabi. Dan saya termasuk hamba di antara hamba-hamba sahaya Muhammad. Itu ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Atau ada lagi tidak tadi yang belum saya jawab? Mencari imam. Oh ya. Jadi ulama itu dari yang bertingkat-tingkat ya. Termasuk oleh saya, Nabi itu ulama bukan? Jelas ulama ya. Imam itu ulama ya. Kemudian berikutnya adalah wakil-wakil imam. Mereka lah ulama. Dan ada ucapan di Imam Husain yang mengatakan al-ulama'u hukamun al-nas. Jadi ulama itu sebetulnya hakikatnya adalah penguasa terhadap manusia. Jadi ada umara, ada ulama, ini pun perlu kita pertanyakan kapan hadis ini muncul. Seharusnya umara itu harus ulama, harusnya satu, tidak terpisahkan. Nah, kalau sekarang Anda minta definisi, saya gampang definisinya lah. Ya, yang dikatakan ulama ya, dalam syariat Islam, akidah Islam dan akhlak Islam, ya, itu yang betul-betul menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dia mampu menerangkan kepada masyarakat tentang Islam dari sumber-sumber aslinya. Saya pikir itu sudah cukup untuk mendefinisikan ulama ke zaman sekarang ini. Ya. Dan ulama ini merupakan pewaris Nabi, mewarisi apanya? Mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, ya, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, insya Allah dengan lain kita bisa diskusi lagi, insya Allah. Tepuk tangan semuanya.